Kita kasih satu tembang bareng abang-abangnya yang di sini dan Mo Nata. Bapak Gatot, terima kasih. Cincin kawin. Kita datang abang. Ini cincin kawinnya bukan, Bang?